بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فيا أبنائي kalau sudah dimulai درس لا دا ngobrol Tidak ada berbincang-bincang, nengok sana, nengok sini. Ya, kalau Syekhuna Mukbir Rahimahullah menyiapkan terkadang kayu, terkadang pakai tongkatnya. Lalu ada orang yang bisi ngeliat, langsung kum. Ya, disuruh berdiri sampai capek. Sampai selesai, terkadang barakallahu fikum, terkadang beliau lupa, dia menyuruh duduk. Artinya ada, ya, ketika bermajlis ilmu, dibuka majlisnya, tidak ada berbincang, berbicara, barakallahu fikum. Sungguh kita telah mengetahui bahwa duduk di majlis ilmu itu adalah min a'zami al-ibadah, termasuk dari ibadah yang besar, sehingga butuh kekhusyuan, barakallahu fikum. Ya, lebih dari itu butuh keikhlasan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita langsungkan qala al-musannif rahimahullahu taala pada poin yang ke-114. Qala rahimahullah wa jami'u ma wasaftu laka fi hadzal kitab fa huwa 'anillahi wa 'an rasulihi sallallahu alaihi wasallam وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. Kata beliau rahimahullah, semua apa yang telah saya sifatkan sampaikan di dalam kitab ini, maka dia datang dari Allah, datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang dari tabi'in, qarn tsalits, generasi yang ketiga sampai generasi ar-rabi'. Semua apa yang aku sampaikan, aku jelaskan, aku sifatkan di dalam kitab ini adalah datangnya dari Allah, dari Rasulnya, dan dari tabi'in, dan dari generasi yang ketiga sampai generasi yang keempat. Fattaqillaha ya Abdallah, maka bertakwalah engkau wahai Abdallah, wahai hamba Allah. Wa alaika bitasdiqi wattaslimi والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب. Takutlah engkau wahai hamba Allah, dan atas engkau kewajiban atasmu untuk membenarkan, kedua menerima, ketiga tawfid menyerahkannya, warridha dan ridha terhadap apa yang ada di dalam kitab ini. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum ucapan beliau. Tentu beliau adalah seorang al-imam. Namun bagaimanapun beliau adalah manusia biasa. Yukhad min qawlihi wa yutrak. Diambil ucapannya di saat muwafiq sesuai dengan kebenaran. Dan ditolak ucapannya di saat menyelisihi kebenaran barakallahu fikum. Kana man kana. Kainun mankan, siapa saja, barakallahu fikum. Nah, beliau menjelaskan di dalam kitabnya ini, wajib untuk membenarkan, wajib untuk menerima, wajib untuk kemudian tafwid. Ya, tafwid. Tadi dijelaskan oleh beliau tidak seperti yang dimaksud oleh ahli tafwid. Kemudian riba terhadap apa yang ada di dalam kitab ini. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala menyebutkan. Kedua, menerima. Ketiga, tafwid, menyerahkannya. War-ridha, dan ridha terhadap apa yang ada di dalam kitab ini. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum ucapan beliau. Tentu beliau adalah seorang al-imam. Namun bagaimanapun beliau adalah manusia biasa. Yukhad min qawlihi wa yutrak. Diambil ucapannya di saat muwafiq sesuai dengan kebenaran. Dan ditolak ucapannya di saat menyelisihi kebenaran barakallahu fikum. Kana man kan. Kainun man kan. Siapa saja barakallahu fikum. Nah, beliau menjelaskan di dalam kitabnya ini, wajib untuk membenarkan, wajib untuk menerima, wajib untuk kemudian tafwid. Ya, tafwid tentu dijelaskan oleh beliau tidak seperti yang dimaksud oleh ahlu tafwid. Kemudian ridha terhadap apa yang ada di dalam kitab ini. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala menyebutkan. Beliau rahimahullahu ta'ala al-imam al-Barbahari menyebutkan ana naqil. Saya ini di dalam kitab cuma penukil saja. Yang menukil dari Allah Azza wa Jalla. Menukil dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menukil dari tabi'in. Generasi yang ketiga, generasi yang keempat. Ini yang beliau maksudkan. Sehingga apabila itu mangkul, beliau nukil dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk kita menerimanya. Demikian juga yang dinukil dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wajib kita untuk menerimanya. Apakah beliau yang menukilkannya dari Allah dan Rasulnya atau selain beliau? Wajib bagi kita untuk menerimanya barakallahu fikum. Sekali lagi, Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu menjelaskan bahwa beliau ingin memberitahukan kepada kita bahwa saya ini adalah naqil. Hanya menukilkan, memindahkan dari Allah Azza wa Jalla apa yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga apapun yang dinukilkan dari Allah wa subhanahu wa ta'ala, wajib kita untuk menerimanya. Demikian juga apapun yang dinukil, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk menerimanya. Apakah beliau, al-imam, al-barbahari, yang menukilnya atau selain beliau, wajib bagi kita barakallahu fikum untuk menerimanya. Berikutnya, apakah beliau nukil oleh sang pengarang kitab di dalam kitabnya ini, Syarhus Sunnah, atau mungkin beliau punya karya-karya yang lain, barakallahu fik, atau dinukilkan oleh selain beliau dari Allah dan Rasulnya dalam karya-karya, la yajuzu raddu syai'im minhu, tidak boleh kita untuk menolaknya sedikit pun, barakallahu fikum, dimanapun beliau berkarya dan menukil dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau kemudian menjelaskan sebuah faedah. Kalau orangnya itu aliman, mengetahui kalau yang dinukil ini adalah dari Allah, dari Al-Quran, dan setiap orang barakallahu fikum mengetahui kalau ini dari Al-Quran dinukilkan, maka menolak itu adalah kufrun, sebuah kekufuran. Kedua, terkait dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, apabila dia menolak dalam kondisi tidak ada hal yang tersembunyi dalam penolakannya, maksudnya tidak ada uzur, kata beliau, barakallahu fikum, maka menolaknya di saat sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu mutawatir, tidak ada uzur dia, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, namun ditolak, beliau sesungguhnya memberikan rincian. Kalau yang ditolak ini adalah hadis mutawatir, ya, seluruh umat sepakat menerima hadis mutawatir, kemudian dia tolak, maka dia kufur bila syak, dia kafir tanpa ada keraguan lagi. Namun jikalau hadisnya itu adalah ahad, ya, hadisnya adalah ahad, kemudian ditolak, sebagian ulama, kata beliau, tidak melihat atau memandangnya orangnya tersebut kafir, barakallahu fikum, ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini terkait dengan hukum Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang menukilnya, di kitab manapun terdapat kalamullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam as-sabitah, maka wajib bagi kita untuk menerimanya, barakallahu fikum. Keberikutnya, terkait penukilan beliau dari sahabat dan tabi'in, barakallahu fikum, maka apa yang beliau nukilkan dari sahabat dan tabi'in adalah hak, tidak boleh untuk kemudian menolaknya. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah mengancam dengan ancaman yang syadid, yang keras, terhadap siapapun yang menyelisih sabil al-mu'minin, jalannya kaum mu'minin. Nah, kalau menolak apa yang datang dari sahabat dan tabi'in, dan itu permasalahan yang diijma'kan, sepakat, ijma' sahabat, ijma' tabi'in, maka menolak sesuatu yang mujma'an alaih adalah kufrun, satu bentuk barakallahu fikum kekafiran. Ini kalau yang dinukil itu adalah perkara yang disepakati oleh para sahabat Nabi dan tabi'in atau generasi yang keberikutnya. Keberikutnya, kalau itu merupakan ucapan individu mereka, individu sahabat atau individu tabi'in, maka ini tidak dikufurkan pelakunya kalau dia barakallahu fikum menolak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak dikafirkan pelakunya kalau itu adalah ucapan individu sahabat atau individu tabi'in. Tapi kalau ucapan yang dinukil itu adalah ijma', sepakat padanya para sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya, maka menolaknya akan menyebabkan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Kemudian keberikutnya, ucapan beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sudah tadi kita sebutkan, warridha lima fi hadzal kitab. Ya, bukan yang beliau maksudkan ridha terhadap apa yang ada di dalam kitab ini adalah kitab beliau sendiri, bukan. Ya, karena beliau mengatakan warridha lima fi hadzal kitab, bukan yang beliau maksudkan adalah al-kitab bizzat, kitabnya sendiri, tetapi yang beliau maksudkan adalah apa yang dikandung oleh kitab ini minal haqqi, dari kebenaran. Subhanallah, kita benar-benar dibantu oleh ulama kita untuk menjelaskan maksud dari al-musannif. Wajib untuk kemudian kita menerimanya, membenarkannya, ridha terhadap apa yang ada di dalam kitab ini. Bukan yang beliau maksudkan adalah kitabnya bizzat, tetapi apa yang dikandung di dalam kitab ini dari kebenaran. Itu yang beliau maksudkan. Ya, warridha lima fi hadzal kitab. Kenapa? Karena sudah disebutkan di depan bahwa beliau hanya sebatas menukil, meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, dari Rasulnya, dari a'immatil Islam, minas sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum. Ya, jadi bukan yang beliau maksudkan adalah kitab beliau yang beliau maksudkan, tetapi apa yang dikandung di dalam kitab ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Kata beliau, wala taktum hadzal kitaba ahadan min ahlil qiblati. Anda jangan menyembunyikan kitab ini, ai apa yang ada di dalam kitab ini, jangan anda sembunyikan. Barakallahu fikum. Nah, faedah yang diambil oleh Syekh Rabi hafizahullah ini adalah bentuk hirsihi, semangatnya al-Imam al-Barbahari rahimahullah untuk tersebar apa yang ada di dalam kitab beliau, liyujar untuk beliau mendapatkan nilai dari Allah Azza wa Jalla. Ya, beliau mendorong orang untuk kemudian menyampaikan apa yang beliau nukil dari Allah subhanahu wa ta'ala, nukil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, menukil dari sahabat, menukil dari tabi'in. Beliau bersemangat agar disebar apa yang ada di dalam kitabnya untuk kemudian beliau mendapatkan pahala. Satu. Dua, fa inna man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amilaha ila yaumil qiyamah. Kedua, barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya sampai pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Ya, berarti Ini yang dimaksud oleh beliau, Anda jangan sembunyikan loh. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, fa'asa yaruddullahu bihi hiranan in hiratihi. Semoga dengan Anda menyampaikan apa yang ada di dalam kitab ini, Allahu Azza wa Jalla mengembalikan orang yang bimbang, bingung dari kebingungannya. Au sahiba bid'atin an bid'atihi. Atau orang yang melaksanakan kebid'ahan, Anda sampaikan kitab ini, Allah kembalikan dari kebid'ahannya, bertobat. Au dhalan an dhalalatihi fayanjubi. Atau orang yang sesat dari kesesatannya, sehingga dia selamat dengannya. Barakallahu fikum. Anda jangan sembunyikan. Ya, ini medan dakwatu ilallah azza wa jalla. Perlu diingat barakallahu fikum, bahwa terkait dengan persoalan dakwah, sebuah lapangan yang sangat luas. Seseorang berperilaku yang baik, bermuamalah yang bagus, berbakti kepada kedua orang tua, menjaga tutur kata yang baik dan bagus, itu semuanya adalah lapangan dakwah yang paling tinggi. Sampai pengaruhnya, kata Syekh Mukbir rahimahullah, bi'alaf, 1000 kali lipat dibanding dengan bil-lisan. Yaitu berdakwah dengan bilhal, dengan perangai, dengan perilaku. Ketika dia menjadi seorang pedagang, bagaimana dia memunculkan, menampakkan ya bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam padanya. Barakallahu fikum, dari sisi pakaiannya, dari sisi tutur katanya, semuanya ini akan lebih mengena dibanding dia berdakwah bil-lisan. Ya. Dan itu berat. Apalagi di masa sekarang ini. Banyak perkara yang akan bisa merubah seketika perilaku kita. Merubah seketika akhlak kita. Barakallahu fikum. Ya. Gandrung di depan HP Android contohnya. Cepat. Ya, berubah perangai, perilakunya, akhlaknya. Kemarin dia semangat, sudah loyo, lesu, ndak lagi semangat. Kemarin barakallahu fikum, masya Allah, ya, membantu orang tua, ketika itu sudah tidak ada lagi. Sebentar disulap, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lah, untuk kemudian dakwah bilhal di masa sekarang ini, berarti butuh perjuangan ya abnai. Sekarang saatnya, di saat masih dikontrol oleh orang-orang tua antum di ma'had ini. Apakah ikhwan, ia memberitahukan, melaporkan, atau dia menegur langsung, atau orang tua antum dari kalangan al-asatidah, mereka mengajarkan, mereka mengingatkan, mereka menasihatkan. Rahimani wa rahimakumullah. Di saat ini peluang untuk kemudian berbenah. Akhlak itu sangat mahal. Antum tidak akan dapatkan barakallahu fikum di pasar, apalagi di masyarakat. Oh berat, antum mau dapatkan bimbingan barakallahu fikum sebagaimana bimbingan antum berada di lingkungan pondok pesantren. Oleh karena itu, kejujuran antum mulai sekarang, jujur terhadap diri, jujur barakallahu fikum terhadap Allah Azza wa Jalla pertama kali, jujur terhadap diri sendiri, jujur di hadapan kedua orang tua, semuanya ini adalah sesuatu yang sangat mahal di dalam hidup. Ya, sangat mahal barakallahu fikum. Apalagi di masa sekarang ini. Mau datangkan duit artinya tentu semuanya apa yang tersurat antum bisa dari rumah lewat apa namanya media sosial jualan apa namanya ya apa Mbak Ilda online. Subhanallah antum bisa barakallahu fikum. Ya. Tapi di saat kemudian ada peluang untuk belajar ada belajar akhlak ini yang mahal. Antum tidak akan bisa belajar dengan tanpa ada yang memandu. Antum kalau baca kisahnya para ulama dengan antum langsung duduk di hadapannya beda. Masya Allah zuhudnya begini begini dibaca tapi ya sabarnya dibaca tapi beda dengan antum kemudian langsung duduk melihat penampilan akhlak dan adab benar-benar syaja'ah keberanian benar-benar kesabaran benar-benar thiqatun billah misalkan tertulis di antara sifat-sifatnya beda. Maka disinilah letaknya antum belajar barakallahu fikum bukan hanya sekedar menghafal pelajaran selesai tapi akhlaknya ndak benar, ndak bagus perangainya, tutur katanya ini salah-salah sekali. Ilmu mendidik seseorang untuk berakhlak yang mulia, yang agung, punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum, ini ilmu. Semakin lama dia belajar, semakin bertambah pula ya semangat dia beribadah, semangat dia untuk kemudian menghafal Al-Qur'an, berakhlak, beradab, tutur katanya dan seterusnya. Jangan sampai sedikit teriak, tertawa-tertawanya maaf-maaf saja ya melebihi orang yang di pasar tertawanya. Ya, thullabul ilm tidak seperti itu barakallahu fikum. Ya, para thullabul ilm tertawa boleh. Tetapi jangan sampai tertawanya berlebihan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau sampai mengeluarkan kata-kata yang jelek dan kotor. Bukan akhlak talibul ilm. Ya. Nah, sekarang saatnya kita berbenah. Masyarakat tidak tahu ilmu itu. Tapi ketika kita mengamalkan sebuah praktek ilmu yang kita dapatkan, itu yang akan dilihat perangai. Pak Ustaz kok diem ya. Tapi subhanallah. Nah, ada tapinya pendiam. Ya. Tapi dia tekun, rajin, ini, itu. Dia tak berbicara. Dan kisah para ulama seperti ini banyak sekali. Tiba-tiba kemudian diangkat oleh masyarakatnya. Menjadi orang yang terhormat. Menjadi imam masjid. Menjadi da'i. Sampai kemudian barakallahu fikum. Allah bangunkan ya pondok pesantren melalui tangan-tangan mereka. Ya, karena barakallahu fikum tersentuh oleh akhlak dan adab rahimani wa rahimakumullah sang dai tersebut dan ini mahal. Ya, maka manfaatkan di saat kita atau ada yang memarahi kita, ada yang mengoreksi kita, ada yang menegur kita, manfaatkan kesempatan itu. Jangan sampai di saat antum ditegur ngambek. Di saat diingatkan maaf-maaf saja, buang mukanya. Ini akhlak yang tidak benar barakallahu fikum. Ya, maka sekali lagi rahimani wa rahimakumullah, dakwah bil hal dengan akhlak dengan adab itu lebih menyentuh dibanding dengan bil lisan. Ya, dibanding barakallahu fikum dengan bil lisan. Baik, kita langsungkan qala rahimahullahu taala di dalam matan barakallahu fikum, fattaqillaha wa alayka bil amril awwalil atiq wa huwa ma wasattu laka fi hadzal kitab. Takutlah engkau kepada Allah, hendaklah engkau kembali kepada al-amrul awal, al-amril awalil atiq. Kembalilah engkau kepada urusan orang pertama, al-atiq, yang sudah lewat. Siapa mereka? Sudah dijelaskan kata beliau, ma wasabtu laka minas sahaba wa tabi'in, ay Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat al-atiq. Kemudian beliau mengatakan, farahimallahu abadan wa rahima walidayhi qara'a hadzal kitaba wa battahu wa 'amila bihi wa da'a ilayhi wa ihtajja bihi fa innahu dinullah wa dinu rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Semoga Allah merahmati seorang hamba dan merahmati kedua orang tuanya yang membaca kitab ini, lalu kemudian menebarkannya dan mengamalkannya, serta mengajak kepadanya, berhujjah dengannya, karena sesungguhnya ini adalah agama Allah dan agama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih terkait dengan di atas, yaitu beliau hanya sebatas penukil, menukilkan dari Allah, menukilkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, menukilkan dari sahabat, dari tabi'in. Fa innahu man intahala syai'an khilafa ma fi hadzal kitab fa innahu laisa yadinu lillahi bidini. Maka sesungguhnya barang siapa yang berkeyakinan, ya, beragama, berkeyakinan sesuatu menyelisihi apa yang ada di dalam kitab ini, maka itu bukan dari agama Allah sedikit pun. Wa qad raddahu kullah, maka dia telah menolak semua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kama law anna 'abdan amana bi jami'i ma qala Allah tabaraka wa ta'ala illa annahu syakka fi harfin faqad raja' faqad radda jami'a ma qala Allah ta'ala wa huwa kafir. Sebagaimana kata beliau, jika seorang hamba beriman kepada semua apa yang diucapkan oleh Allah azza wa jalla, akan tetapi dia ragu pada satu huruf saja, maka sungguh dia telah menolak semua apa yang diucapkan oleh Allah, dan wahuwa kafir, dia adalah kafir. Ini kalau dia menolak sebagian apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Syekh Rabi memberikan sebuah penjelasan atas ucapan beliau. Beliau mengatakan, yakni tashbiha kitabihi bi kitabillahi azza wa jalla, ya, wa syak fi harfin min kitabihi ya'ni yu'addi ila al-kufr, hadza ghalatun ghafarallahu lah. Beliau menjelaskan, beliau menyerupakan, menyamakan, menyerupakan kitabnya ini seperti kitab Allah azza wa jalla. Siapa saja yang ragu pada satu huruf saja terhadapnya, lalu dia kafir, yu'addi ilal kufur, dia samakan kedudukan, ya, dia samakan kitabnya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, ini adalah ghalatun, sebuah kesalahan. Ghafarallahu lahu, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni beliau. Lianna fi kitabi kam aslafna ahaditha dha'ifah, karena di dalam kitab beliau sebagaimana yang telah dahulu kita lewati, terdapat hadis-hadis dha'if. Dua, kesalahan-kesalahan ilmiah seperti ucapan ini. Ini kesalahan ilmiah, menyerupakan kedudukan kitabnya seperti kedudukan Al-Quran. Seperti siapa saja yang menolak satu huruf dari Al-Quran, maka dia kufur. Ini adalah sebuah kesalahan. Semoga Allah mengampuni beliau. Ya, barakallahu fikum. Karena sebagaimana yang telah lewat di dalam kitab beliau ini, ada hadis-hadis dhaifah, satu. Kedua, terdapat kesalahan-kesalahan ilmiah. Seperti contoh ini, sudah ada juga lewat. Wa huwa laysa bima'sum rahimahullah wa radhiya anhu. Dia walaupun imam di dalam sunnah, bukan orang yang maksum. Semoga Allah merahmati beliau dan meridhai beliau. Laisa bima'sum. Faqad yujad khata' fi kalami. Makana min khata'in la yajibu qabuluh. La min kitabihi wa la min kitabi ghairihi. Maka kata beliau, telah didapatkan kesalahan pada ucapan beliau. Apabila itu merupakan sebuah kesalahan, tidak boleh untuk diterima. Apakah di dalam kitab beliau atau di dalam kitab selain beliau, kesalahan itu tidak boleh diterima. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ya, beliau mengajarkan kita bagaimana meluruskan ucapan jika itu salah. Kainun mankan, ucapan siapapun maka harus diluruskan. Kemudian barakallahu fikum, ditolak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Kama anna syahadata an la ilaha illallah la tuqbalu min sahibiha illa bisidqin niyati wa khalisil yakini kadhalik la yuqbal la yaqbalu Allahu shay'an min as-sunnati fi ya tarki ba'dhin. وَمَنْ تَرَكَ مِنَ السُّنَّةِ شَيْئًا فَتَقَدْ تَرَكَ السُّنَّةَ كُلَّهَا فَعَلَيْكَ بِالْقَبُولِ وَدَعِ الْمَحَكَ وَاللَّوْلَ اللَّجَاجَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَزَمَانُكَ خَاصَّةٌ زَمَانُ سُوءٍ فَاتَّقِ اللَّهَ. الله أكبر. Beliau mengatakan, sebagaimana persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah tidak akan diterima dari pengucapnya kecuali dengan kejujuran niat dan ketulusan dalam keyakinan. Demikian juga Allah tidak akan menerima sesuatu pun dari orang yang meninggalkan sunnah sebagian. Ya, jadi fi wal'allahu mimman taraka. Ya, fi kata fi, wal'allahu kata beliau, mimman ya taraka ba'dan. Ya, semoga yang pada kata fi itu yang tepatnya adalah mimman. Demikian juga tidak akan Allah terima sedikit pun dari orang yang meninggalkan sebagian sunnah. Barang siapa yang meninggalkan sunnah sedikit pun, maka sungguh dia telah menolak sunnah secara keseluruhan. Oleh karena itu, wajib bagi engkau untuk menerimanya. Tinggalkan mahak wallajajah. Mahak wallajajah ini maknanya sama dan bertemu, yaitu sifat ngeyel dalam membantah. Ya, wallajajah mahat ngeyel, barakallahu fikum. Karena ini bukan dari agama Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Terlebih zamanmu ini adalah zaman yang jelek. Beliau tentu pertama kali yang disyaratkan zamannya beliau. Sudah sedemikian rupa kondisi barakallahu fikum zaman su, bagaimana lagi kalau di zaman kita sekarang ini? Kan lebih mengerikan lagi barakallahu fikum. Allah yahdikum. Lebih mengerikan lagi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di zaman kita, barakallahu fikum. Sehingga ya jangan heran. Kalau orang yang mengamalkan sunnah itu jadi asing. Orang yang istiqomah di atas sunnah itu lebih asing lagi. Jangan heran, barakallahu fikum. Orang yang mengamalkan sunnah, ya taruhlah cadar ya. Walaupun ya selfie-selfie kan sering antum lihat ya. Atau pernah dengar orang cadaran, wah senangnya selfie-selfie. Cari cadaran-cadaran yang agak keren sedikit. Ya. Cadar apa Bailda yang keren sedikit sekarang itu? Hah? Satabang? Apa? Butterfly. Ya kalau antum lihat merek butterfly kan kupu-kupu ya. Pokoknya yang antik-antik lah. Enak untuk kemudian selfie-selfian. Ya, barakallahu fikum nas'alullah salamatal afiyah. Aneh kan? Orang lihat aku pakai cadar. Aneh. Ya. Orang yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah itu lebih aneh lagi, barakallahu fikum. Aneh di tengah orang-orang awam, aneh di tengah orang yang selfie-selfie tadi. Sama-sama cadar. Tapi kan ya gemar selfie, gemar penampilan tok. Ya. Berhijab tetapi kalbunya, pikirannya, ya perangainya tidak dihijabi, barakallahu fikum. Lebih aneh lagi kalau dia mungkin di hadapan orang awam saja kalau kita akhwat cuma bisanya selfie-selfie tok. Tapi seorang wanita yang benar-benar ikhlasan lillah wa mutaba'atan li rasulillah akan menjadi aneh di depan wanita yang cadaran senangnya ya gitu-gitu. Tambah aneh lagi, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Orang ada ya IM atau tablik pakai jenggot, kemudian jubah, ya aneh. Di sebagian orang awam yang tidak tahu. Di hadapan antum bukan aneh. Tapi ketika istiqamah di atas tuntunan Nabi SAW. Melaksanakan apa yang dituntunkan. Lebih aneh lagi. Di depan orang awam, di depan mereka-mereka aneh. Lebih aneh lagi rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu beliau mengingatkan terlebih di zaman engkau. Khususnya zaman su yang sangat jelek. Zaman jelek barakallahu fikum berarti. Orang yang berjalan istiqomah di atas sunnah ini adalah orang yang paling mahal hidupnya. Paling mahal hadiah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jangan cari barternya. Jangan melirik untuk menukarnya, barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kita keistiqomahan, barakallahu fikum, sampai akhir hayat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته